syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih melanjutkan daripada penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala akan makna wajibnya kita mencukupkan diri dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dari segala sesuatu selain keduanya. Dan beliau juga menjelaskan bahwa asal terjadinya inhiraf, asal terjadinya penyimpangan pada umat ini datang dari salah satu ataupun ketiga-tiganya. Salah satu dari tiga perkara atau ketiga-tiganya dari perkara yang akan disebutkan tadi. Dan perkara yang pertama telah kita pelajari, kita baca penjelasan beliau bahwa asrul inhiraf adalah takdisul akal. Ini yang pertama, mengkultuskan akal dan menjadikan akal sebagai penentu untuk menimbang sesuatu tersebut sebagai kebenaran atau bukan, sebagai kebaikan atau tidak. Dan ini yang disebut dengan falsafah atau filsafat. Ilmu filsafat asasnya, dasarnya adalah takdis pengkul. Seolah-olah apa yang merupakan hasil daripada akal manusia merupakan kebenaran yang mutlak. Kemudian mereka membuat, tentunya orang-orang pintar di kalangan mereka, membuat kaidah-kaidah, patokan-patokan dengan ijtihad-ijtihad akal mereka sebagai penentu akan kebenaran ataupun kebatilan, sebagai penentu akan kebaikan ataupun kejelekan. Dan mereka menyebutnya sebagai ilmul mantik, ilmu mantik, atau juga disebut dengan mi'yarul ilm, barometer daripada ilmu. Maka apa saja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mereka sebutkan, tidak peduli apakah itu Al-Quran ataupun hadis Rasul SAW, yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mereka sebutkan, maka itu adalah kebatilan. Ini asalnya takdisul akal, sumber dari segala macam berbagai macam inhiraf. Hanya saja mereka memiliki kaidah-kaidah, mereka memiliki kaidah-kaidah yang mereka berjalan di atas kaidah-kaidah tersebut. Di saat ada perkara-perkara dari nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis Rasul SAW bertentangan dengan kaidah yang mereka letakkan tersebut, maka ditolak. Maka ditolak. Dan di saat mereka tidak berani menolak secara terang-terangan, mereka mengalihkannya dan mentakwilkannya, membawa kepada makna-makna yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang mereka buat. Ini asalnya. Akan tetapi kemudian manusia setelahnya, mereka tidak lagi mempedulikan qanun, tidak lagi mempedulikan kaidah-kaidah dalam ilmu mantik, dalam ilmu filsafat. Dan mereka menentukan segala sesuatu semata dengan hasil daripada hawa nafsu mereka, dan mereka menganggapnya sebagai hasil olahan akal-akal mereka tanpa adanya miliar, tanpa adanya patokan-patokan, tanpa adanya faidah-faidah. Karena memang ilmu mantik itu sendiri juga ilmu yang berat dan susah. Kaidah-kaidah yang ada tersebut juga tidak sembarang orang mampu untuk menguasainya. Dan bagian ilmu filsafat ini tidak sembarang orang bisa untuk memasukinya. Sehingga dengan sebab tersebut, ya, yang pertama mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua mereka cenderung kepada takdisul akal. Yang ketiga mereka merasa berat. Yang pertama adalah terhadap Al-Quran dan Sunnah mempelajarinya itu berat. Yang kedua, kaidah-kaidah dalam memahami filsafat itu juga tidak setiap orang sanggup. Akhirnya mereka membuat-buat satu penentuan kebaikan dan kejelekan, benaran dan kebatilan sesuai dengan hawa nafsu. Mereka tanpa ada kaidah yang mereka berjalan di atasnya, semata hanya perasaan, semata hanya anggapan. Sehingga terjadilah dengan itu berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ini yang pertama, takdisul akal, penyebab daripada penyimpangan. Kemudian yang kedua, afani, kata Syekh, anna dha'fal ilmi bil kitabi wa sunnah dhunna ma'ahu anna al kitab wa sunnah wa ma fihima minal adillah laisa bikafin li hajatin nas. Lemahnya mereka terhadap ilmu tentang Alkitab wa sunnah. Lemahnya mereka dalam hal ini. Dan memang tidak sembarang orang untuk bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya kebajikan. Dia dikehendaki oleh Allah kebaikan. Tidak sembarangan. Tidak setiap orang yang bahkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan akal kemudian mampu untuk mempelajari daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Alkitab begitu sangat mulia, tidak diberikan kepada setiap orang. Mempelajari tentang kaidah-kaidah tafsir, memahami terhadap apa muradullah wa muradu rasulih, apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulnya. Mereka lemah dan memang mereka tidak pelajari kaidah-kaidah ilmu tafsir. Mereka juga tidak pelajari tentang kitab-kitab Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasul, kitab-kitab hadis. Di saat berdalil, maka mereka berdalil dengan ucapan-ucapan orang-orang Barat. Dengan anggapan bahwasannya apa yang terdapat di dalam Alkitab bahwa sunnah tersebut tidak mencukupi untuk menjawab tantangan zaman. Tidak lagi relevan. Dan ini perkara yang berat. Menganggap Al-Quran dan Sunnah tidak lagi relevan, tidak cukup untuk memenuhi hajat kebutuhan manusia, menjawab daripada tantangan zaman dan semisalnya, ini adalah kekufuran. Wa anna hajatin nas yuhtaj ma'aha ila anwa'il ijtihadat fil masail al-ilmiyah wa masail al-amaliyah. dan bahwasanya hajat-hajat manusia dibutuhkan padanya bersamaan dengan Alkitab dan Sunnah tersebut berbagai macam ijtihad-ijtihad dalam masalah-masalah ilmiah dan masalah-masalah amaliyah. Itu sahih ya, kalimat ini benar. Dibutuhkan padanya perkara-perkara ya, dalam perkara-perkara baru dibutuhkan padanya ijtihadat-ijtihadat. Akan tetapi permasalahannya, ya ini akan disebutkan di sini. Wa hadza batilun min jihad kama sayati. Dan ini batil dilihat dari sekian banyak sisi sebagaimana akan datang. Kebutuhan manusia butuh kepada ijtihad-ijtihad karena maksudnya adalah banyak perkara-perkara baru yang belum ada pada masa Rasul yang tidak ada nas secara sahih menunjukkan akan perkara tersebut, memang dibutuhkan padanya ijtihad. Dari sisi ini benar. Tetapi dari sisi bahwa mereka menjadikan perkara-perkara tersebut yang sudah ada dalilnya, sudah ada permasalahannya, sudah dibahas oleh para ulama, kemudian mereka berijtihad. Kenapa? Karena mereka tadi dhaful ilm bil kitab sunnah, lemah ilmunya terhadap kitab sunnah. Pada perkara yang sudah ada dalilnya jelas terang, mereka berijtihad. Nah, ini sebab daripada apa? Penyimpangan. Walau qalu, seandainya saja mereka mengucapkan innana naqtasir ala ma jaa fin nusus wa ma lam yarid fiha nastahi. Seandainya mereka mengatakan seperti laka nahaga amron sa'igan. Misalnya ini perkara yang boleh. Innana naqtasir ala ma jaa fin nusus. Kita cukupkan dengan apa yang terdapat di dalam nas-nas. Adapun yang tidak terdapat dalam nas, dalam dalil, maka kita beristihad padanya. Jadi apa yang ada padanya dalil, kita jalan sesuai dengan dalil. Yang tidak ada padanya dalil, maka kita beristihad dalam segala aspek. Baik dalam kehidupan secara individu ataupun kemasyarakatan maupun ketatanegaraan. Semuanya dilihat yang ada nasnya, yang ada dalilnya, maka cukupkan dengan nas dan dengan dalil. Baru kalau perkaranya itu tidak ada nas, tidak ada dalil, dan tidak ada pembahasan para ulama pada masa-masa yang telah lewat, baru kemudian umat, tentunya adalah ulamanya pada generasi tersebut, mereka berijtihad. Niscaya kalau seperti itu yang dilakukan, lakana amran sa'iran. Niscaya itu merupakan perkara yang sepantasnya sa'ik, yakni yang boleh perkaranya, tidak ada masalah begitu. Kamakana alaihi sahabat ridwanullah alaihim, sebagaimana dahulu para sahabat juga demikian ridwanullah alaihim. Lakinnahum, akan tetapi mereka-mereka ini, orang-orang ini sekarang, dha'ufa ilmuhum bisyariah. Mereka ini lemah ilmu mereka terhadap syariat. Lemah ilmu mereka terhadap syariat. Fasaru yastahidun fima dallat asyari'atu alaih. Sehingga mereka beristihad pada perkara-perkara yang telah ditunjukkan oleh syariat padanya. Nah, apa manfaatnya beristihad? Wong syariat sudah ada. Tinggal diterapkan, tinggal dijalankan. Dan banyak perkara mereka tidak pelajari dalam masalah syariat ini karena memang mereka tidak merasa butuh dengan itu. Yang mereka pelajari hukum-hukum buatan-buatan manusia, buatan orang-orang barat. Padahal dalam syariat ada. Bukan perkara remeh seseorang di saat kemudian ya ada permasalahan orang meninggal dunia meninggalkan harta warisan. Kemudian ahli waris datang kepada dia. Padahal dia seorang yang menjadi penentu untuk pembagian. Seorang pekerja instansi pemerintah yang mengurusi masalah ini, masalah warisan. Kemudian dia mengatakan mau diterapkan secara syariat Islam atau secara negaraan. Perundang-undangan yang ada dalam aturan atau ya aturan dalam negara atau sesuai dengan adat kebiasaan adat dan tradisi orang Jawa. Ada tiga pilihan. Maka ini kekufuran yang seperti ini. Ini kekufuran. Perbuatannya kekufuran meskipun kita tidak mengatakan orangnya kafir, tapi perbuatan seperti ini kekufuran. Menyamakan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum buatan manusia. Ini kekufuran. Boleh memilih. kalau dia dalam keadaan meyakini bahwa ini tidak boleh sebetulnya, cuman kalau saya tidak begini aturannya dalam pemerintahan seperti ini, saya nanti kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, maka dia zalim. Dan dia berdosa besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalaupun selamat dari kekufuran. Wajib hukumnya untuk menjalankannya sesuai dengan hukum syariat Islam, wajib hukumnya. Tidak bisa tidak. Dan apa yang disebutkan oleh saya di sini, lakin da'ufa ilmuhu bisyari'ah fasaru yasanidun fima dallat syari'ah alaih, ini lebih ringan. Ilmu mereka terhadap syariat ini lemah, sehingga mereka beristihad pada perkara-perkara yang sudah ditunjukkan oleh syariat. Karena ilmunya mereka lemah, sehingga mereka tidak mengenal syariat, padahal itu sudah ada dalam syariat. Lemah ilmu dalam syariat belum tentu dia ini orang yang tidak tahu apa-apa, belum, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dia mungkin gelarnya profesor, doktor, bisa, tapi lemah ilmunya dalam syariat. Kalau dia berbicara tentang hukum, seluk-beluk hukum dia tahu dan menguasai hukum yang berlaku di negeri ini, di negaranya, karena dia memang pakar hukum misalnya. Tetapi terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki ilmu. Sehingga kalau dia berbicara ya tentunya sesuai dengan apa yang dia pelajari daripada sekian semester kuliahannya di kejuruannya hukum dan sebagainya, sesuai dengan syariat buatan manusia, dan itu ilmu yang tidak bermanfaat. Mending kalau tidak bermanfaat dan sekedar tidak bermanfaat, bermadharat di akhirat, bermadharat di akhirat. Aturan-aturan yang bertangan tidak bersesuaian di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling menderita dan tersiksa di antara orang-orang yang paling menderita adalah orang-orang yang mempelajari hukum-hukum buatan manusia untuk diterapkan kepada umat manusia yang menyelisih daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum-hukum, segala macam hukum yang tidak bersesuaian dengan syariat Allah, itulah hukmul jahiliyah. Sehingga di sini anak katakan tadi ini lebih ringan, kenapa? Karena dia tidak tahu tentang syariat. Berbeda dengan orang yang dia tahu syariat kemudian dia mengatakan mau pilih yang mana. Ini berat, lebih berat perkaranya. Dia mengetahui syariat tetapi mempersilahkan orang untuk mengambil selain daripada syariat. Allahul musta'an. Fa idza kanatil mas'alatu fid dalil, idza kanatil mas'alatu fil kitab au fis sunnah, wa fi kalamis salaf salih ridwanul 'alaihim, famal 'ilm idzan an yatruka dzaaka ila 'ulumin ukhra au ila istihadat la asas laha illa tafkir ashabiha. Apabila masalah, satu masalah itu padanya dapat dalil, sudah ada padanya, ya, terdapat di dalam Alkitab atau terdapat di dalam As-Sunnah atau terdapat di dalam ucapan para salafus saleh ridwanul 'alaihim ajma'in, maka apa itu ilmu jika demikian? Fama ilmu idzan an yatruka dzak, untuk kemudian yang itu ditinggalkan. Itu ditinggalkan. Apa yang terdapat di dalam Alkitab, As-Sunnah, kalam salafus saleh ditinggalkan. Ila ulumin ukhra, menuju kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Atau kepada istihad-istihad. Yang istihad-istihad itu tidaklah ada landasannya, kecuali hanya semata hasil buah pikiran pemiliknya. Hasil buah pikiran saja. Apakah itu ilmu? Sedangkan hal tersebut terdapat di dalam Alkitab, terdapat di dalam As-Sunnah, dijelaskan oleh para salaful ummah permasalahan-permasalahan tersebut. Wa hadza kafura jiddan fil ummah, dan yang seperti ini banyak sekali di umat. Fil masail al aqidiyah, pada masalah-masalah akidah. Wa fi masail al fiqh aidan, pada masalah-masalah fikih juga. Wal halal wal haram, pada masalah halal haram. Wa fi masail suluk, dan juga pada perilaku. Wa zuhud, dan masalah zuhud. Wal ibadah, dan masalah ibadah. Hatta hadatsat hadhil firaq, hingga kemudian muncul berbagai macam firqah-firqah ini. Sebabnya apa? Sebabnya mereka berijtihad dalam perkara-perkara sudah ada nasnya, sudah ada dalilnya, yang mereka semestinya hanya tunduk dan patuh ya, pada perkara akidah untuk tunduk diyakini, pada perkara amaliyah untuk tunduk diamalkan. Tapi mereka mengada-adakan sendiri dan berijtihad sendiri, sehingga dengan itu memunculkan berbagai macam firqah-firqah yang banyak. Wal jama'at al-mukhtalifah fi kulli balad, dan jamaah-jamaah yang beragam pada setiap negeri. Wa fi kulli misr, dan pada setiap kota. Fatajid ara' mukhtalifah fil aqidah, maka kau dapati berbagai macam pendapat-pendapat yang beragam dalam masalah akidah. Wa firaq mutabayyinah fit tauhid, dan kelompok-kelompok yang berbeda-beda pada masalah tauhid. Wa tajid fi sufiyat wa zuhdiyat wa sulukiyat aydan firaqan mukhtalifah, dan kau dapati pula pada sufia, orang-orang sufi, tarekat ini, tarekat itu, orang-orang ahli zuhud ini dan itu, as-sulukiyat demikian pula ahli suluk. Firaqan mukhtalifah, firqah-firqah yang banyak, bermacam-macam. Wa kullu firqatin tadun annaha hiya al-mufaddalah, dan masing-masing firqah itu menyangka bahwasanya dirinya lah yang mendapatkan keutamaan, yang al-mufaddal, yang dilebihkan daripada kelompok yang lainnya. Apa yang ada pada kelompoknya itulah yang paling utama. Masing-masingnya memiliki ya prasangka bahwa apa yang menjadi jalan dia, tarekah dia, itulah yang paling utama. Memiliki asas dan pijakan sendiri dalam masalah amaliyah, dalam masalah akidah, yang dengan itu asas dan pijakan tersebut dia merasa bangga dan merasa lebih dari yang lainnya. Nah, asas dan pijakan itu sumbernya dari mana? Dari akal-akal pendirinya, dari ijtihad-ijtihad pendirinya. Allahul musta'an. Sehingga dengan itu memunculkan sekian banyak firqah-firqah. Wa kadzalika fi masail fiqh tajid anna kull muftin yufti bima indahu mimma wasala ilaihi ijtihadu wa huwa qad qassa fi an-nadhar fi nususil kitab wa sunnah wa tahqiqil masail fi dhalik. Demikian pula pada masalah-masalah fikih, engkau dapati ya, setiap mufti dia berfatwa dengan apa yang ada di sisinya, dari apa yang sampai kepadanya ijtihadnya. Berijtihad dalam keadaan belum memiliki kapasitas untuk berijtihad. Wa huwa qad qasar fi nadhar, padahal dia itu sangat kurang dalam meneliti nas-nas Alkitab wa Sunnah. Sangat kurang sekali dalam melakukan mutalaah, membuka referensi-referensi. Ya. Hanya berdasarkan 1-2 hadis, 1-2 ayat, kemudian menentukan hukum demikian. Berbeda ya, dengan para ulama terdahulu. Luar biasa orang-orang yang mumpuni di bidangnya, menguasai daripada setiap permasalahan ilmiah dengan dalil-dalilnya. Maka tentunya berbeda sekali hasilnya. Kurangnya memperhatikan nadhar fi nususil kitab wa sunnah, kurangnya dalam dia memperhatikan nas-nas alkitab wa sunnah, wa tahqiqil masail fi dhalik, dan tahqiq, yakni meneliti masalah-masalah tersebut. Walau kana nas istaghnau bil kitab wa sunnah wa bima fihi ma min ad-dalail ala luzumi hajjis salafis salih wa tiba' as-sahabah la dhafal iftiraq jiddan. Seandainya saja manusia, ya ini kaum muslimin maksudnya, mereka mau mencukupkan diri dengan Alkitab wa Sunnah, mau mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya berupa dalil-dalil untuk berpegang teguh dengan bimbingan Salafus Salih dan ittiba terhadap para sahabat. Kalau mau mereka seperti ini, la dha'ufal iftiraq jiddan, niscaya akan lemah. Bagi macam perselisihan itu akan semakin melemah. Sangat sangat melemah. Artinya apa? Artinya semakin akan tercipta persatuan dan perpecahan itu akan semakin menyempit, menyempit, menyempit. Kenapa? Karena acuannya sama. Acuannya adalah Alkitab Sunnah dengan faham Salaful Ummah. Wala laziman nas manhajan minhajan wahidan mustaqiman, dan niscaya dengan itu manusia akan berpegang teguh dengan satu jalan yang lurus. Kalaupun terjadi khilaf, ya terjadi sebagaimana terjadi pada masa sahabat. Pada masa sahabat pun terjadi khilaf di kalangan para mereka. Tetapi khilaf dalam perkara-perkara yang bukan prinsip. Khilaf dalam perkara-perkara yang memang memungkinkan terjadinya khilaf di situ. Dan untuk berlapang dada pada masalah tersebut. Khilaf-khilaf yang sifatnya furu'iyah. Furu'. Cabang-cabang permasalahan, bukan usuliyah, bukan perkara-perkara dasar dan prinsip. Dan terjadinya pun tidak terlalu banyak di kalangan para sahabat. Hanya terjadi saat kemudian berkembang manusia dan banyak di antara mereka yang tidak lagi kembali kepada hujjah, tidak lagi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, maka setiap orang dia bisa berbicara dengan semaunya. Terlebih di saat kemudian anggapan, ya, dan itu merupakan virus iblis yang disusupkan ke tengah-tengah umat, bahwa tidaklah boleh untuk berbicara tentang dalil kecuali para ulama yang telah memiliki kapasitas berijtihad sehingga faham terhadap dalil. Kalau kita tidak boleh kita berbicara dalam masalah dalil, tidak boleh. Untuk menanyakan dalil itu saja sudah merupakan satu aib. Ini merupakan virus yang dihembuskan oleh syaitan. Lantas kalau begitu, tidak boleh berbicara dong dalam masalah agama kalau tidak boleh bicara dengan dalil. Tapi mereka mengucapkan kalimat tersebut untuk membungkam umat dari sifat kritis menanyakan tentang apa dalilnya, menjadikan umat sebagai taubahnya seperti sapi yang dicocok hidungnya, diarahkan semau mereka. Kalau sudah yang berbicara adalah tokoh, maka menjadi satu kebenaran mutlak. Ini tokoh yang berbicara. Dan tokoh pun dia tidak berbicara dengan dalil. Kenapa? Orang awam tidak boleh berbicara dalil, sehingga berbicara dengan orang awam ya dengan doktrin, bukan dengan dalil. Kalau hal ini terjadi, maka akan sangat meluas berbagai macam perpecahan-perpecahan di tengah-tengah umat ini, dan tidak akan pernah selamanya bersatu. Kalaupun mereka tampak bersatu, maka itu hanya sebatas fata morgana yang terlihat dari kejauhan. Di saat kita mendekat, kita akan lihat mereka saling cakar-cakaran, ya. Kenapa? Karena tidak bersatu di atas hujjah, di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun bersatu, karena satu kepentingan. Allahul Musta'an. korbankan daripada kesehatan akidah umat untuk kepentingan-kepentingan pribadi ataupun golongan semata. Wa nahnu nara aydan al-yawm anna an-nas innama ikhtalafu li ajli wahid min hadaini sababain aw huma ma'an. Dan kita sekarang ini kita telah melihat pada hari ini bahwasanya orang-orang mereka hanyalah berselisih disebabkan oleh salah satu dari dua sebab ini atau oleh kedua-duanya. Yang pertama adalah takdisul akal, ya, mendewa-dewakan akal. Yang kedua, dhaful ilm bil kitab wa sunnah, lemah ilmunya terhadap Alkitab wa sunnah. Akal didewa-dewakan, Alkitab wa sunnah ditinggalkan. Maka itulah sumber daripada berbagai macam kerusakan dan penyimpangan. Atsalits yang ketiga, mimma hadatha fil ummah aydhan, termasuk yang terjadi pada umat pula, fi hada asyasat al-jairah, pada perkara ini adalah politik yang jahat. Awisyasat al-zalimah, politik yang zalim. Allati harrafatus syari'ah fi masail kathirah, yang merubah syariat pada sekian banyak masalah-masalah, bahkan ditinggalkan syariat, tidak terpakai. Wa ju'ila ahlul ilm wa ahlul qada wa ahlul futya yaftuna biha li ajli maslahah daulah au maslahah fi'ah. Dan dijadikan ahlul ilm, ahlul qada, ahlul fatwa, dijadikan ya, orang-orang yang dikenal ketokohannya di masyarakat sebagai orang yang berilmu, diulamakan, sebagai orang yang bertugas memutuskan hukum dalam permasalahan, sebagai orang yang berfatwa, dewan fatwa di satu lembaga, ya, dimanfaatkan bukan untuk kepentingan agama, bukan untuk kemaslahatan umat, tetapi li ajli maslahah daulah, untuk kemaslahatan daulah, untuk kemaslahatan kepemimpinan. Au maslahah fi'ah, atau maslahah kelompok, maslahah partai. Yang sebelumnya berbicara lillah, sebelumnya berbicara berdasarkan Alkitab dan Sunnah, sebelumnya berbicara atas nama agama, atas nama umat, berfatwa halal haram, di saat kemudian masuk dalam perpolitikan, jadilah dia tidak ubahnya seperti orang awam yang tidak mengerti apa-apa dalam masalah agama. Allahul musta'an. Maka yang seperti ini kalau terjadi ini adalah musibah yang besar. Semoga tidak terjadi. Tetapi kalau terjadi, maka ini betul-betul musibah besar yang disebutkan oleh Syekh di antara petaka yang menyebabkan terjadinya inhiraf. Summa tataba' dzalik ma baina fi'l wa dil fi'l. Kemudian diikuti hal tersebut dengan tindakan dan reaksi. Hatta hadatha lahu minal athar wal awaqib ma wasa'a dairatul iftirah. Hingga muncul dengannya berbagai macam efek-efek dan konsekuensi-konsekuensi yang dengan itu justru semakin meluas daerah perpecahannya. Wal inhiraf an asasiddin, dan timpangan dari pokok-pokok agama justru semakin meluas, justru semakin menjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Umat menjadi bingung. Ini satu sisi adalah tokoh agama, orang yang tentu butuh untuk dimuliakan. Tapi sisi lain dia berada pada pihak salah satu dari orang-orang yang berpolitik. Maka di saat dia berbicara, ini berbicara atas nama kepentingan politik atau atas nama kepentingan agama? Bingung. Sehingga akan menyebabkan perpecahan justru. Akan ada sekian banyak tuhmah tuduhan-tuduhan kepada dirinya. Terlebih di saat kemudian tokoh yang seperti ini, karena memang kepentingan politik, dia harus merangkul semua kalangan. Dia datang ke tempat-tempat ibadah agama-agama lain. Dia mengikuti acara-acara ibadah mereka. Dia mengucapkan salam untuk mereka dan sebagainya, tentunya berbagai macam apa yang dilakukan layaknya orang yang berpolitik. Maka politik yang jahat, politik yang zalim, mengerikan. Tidak demikian politik di dalam Islam. Maka orang yang berpolitik secara umum, ya, tidak berlaku di dalam negeri kita saja, secara umum dimanapun, keumuman daripada politik-politik yang tidak sesuai dengan syariat, maka setiap politikus harus bersiap untuk memakai sekian wajah. Harus siap untuk berpenampilan dengan sekian rupa. Tergantung mana yang membawa kepada kemaslahatan politiknya. Yang namanya politik, inilah yang disebut dengan politik yang rusak, politik yang zalim, yang dimaukan oleh syekh. Ini yang membawa kepada kerusakan-kerusakan bangsa dan negara. Kalau kemudian kaum muslimin dan terkhusus tokoh-tokohnya siap, ya, dengan segala konsekuensinya untuk menjadikan perpolitikan adalah sebagaimana politik di dalam Islam yang diatur oleh Islam, ya, dan telah ada sekian banyak kitab-kitab para ulama yang bisa dikaji dalam masalah ini. As-Siyasah As-Syar'iyah, Al-Ahkam As-Sultaniyah, Ahkam Ad-Dhimmah, dan yang lainnya banyak sekali kitab-kitab politik yang ditulis oleh para ulama kita. Siyasah Syar'iyah Islam Ibnu Taimiyah, Ahkam Sultaniyah Ibnu Abdul Aziz Alam, Ibn Abdi Salam, kemudian Ahkam Ad-Dhimmah ini Ibnul Qayyim, masih banyak lagi yang lainnya, dan juga kitab-kitab yang berisi tentang masalah politik dalam kitab-kitab induk Al-Mughni, Majmu' Syarhul Muhadzab, dan yang lainnya, tentunya akan bawa kepada kemaslahatan berbangsa dan bernegara. Wasayatina fi syarhil hadits fil bab alladhi ba'dahu ahammiyat luzumil jama'ah wa makna dzalik, dan akan datang kepada kita pada syarah penjelasan hadis dalam bab setelah ini nanti, yakni ahammiyat luzumil jama'ah, pentingnya berpegang dengan jama'ah dan makna daripada itu. Wasilatu dzalika luzum bi mutaba'atil kitab wa sunnah, dan korelasi hubungan antara berpegang teguh dengan jamaah tersebut dengan mengikuti Alkitab dan Sunnah. Apa korelasinya? Wal istighna bihima an kulli ma siwahuma, dan mencukupkan dengan Alkitab dan Sunnah dari segala sesuatu selain keduanya. Wa idza nadhara an-nadhir fi zamanina al-hadir, apabila orang mau memandang pada masa kita sekarang ini, haitsu kathura ba'da dha'fil Islam, di mana telah banyak sekali setelah kelemahan Islam ini, wa dha'fi ahli Islam, dan kelemahan pemeluk Islam, wa rahbat katsir minal mukhlishina fil amri fil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan rahbah, semangat banyak daripada orang-orang yang mukhlishun, orang-orang yang ikhlas dalam amar ma'ruf nahi mungkar, wa fi da'wah ila Allah jalla wa ala, dan juga dalam dakwah kepada Allah, jalan Allah jalla wa ala, wa fi nusratil Islam fi biqa'il muslimin jami'an, dan dalam membela Islam di berbagai macam negeri kaum muslimin semuanya. Najid, kita akan dapati anna hadhil asbab athalathah ta'ti ma filah amamak, bahwa tiga sebab ini, ta'ti ma filah, akan datang sebagai mercusuar di hadapanmu. Fi annahum kharaju 'anil istighna' bi mutaba'atil kitab wa sunnah an kulli ma siwa, wa atharat fihim imma al-aqliyat wa imma athara fihim dha'ful ilm wa tarku ta'allum aw athara fihim asyasat al-mukhtalifah hatta ghadawma baina khair wa syar ta'rif minhum wa tungkir illa man taba'al ilm sahih. Engkau ataupun kita akan dapati bahwasannya tiga sebab ini yang akan menjadi mercusuar, masilah, pelita, mercusuar di hadapanmu. Fiannahum kharaju 'anil istighna'i mutabatil kitab wa sunnah an kulli masyiwa, bahwasanya mereka itu keluar dari merasa cukup untuk mengikuti Alkitab wa sunnah dari segala sesuatu selainnya. Mereka itu keluar disebut, ya, kita akan dapati mereka banyak yang keluar daripada mencukupkan diri dengan kitab wa sunnah. Wa atharat fihim, dan mereka lebih mementingkan imma al-aqliyat, ya, mereka lebih terpengaruh oleh berbagai macam hasil-hasil akal, yakni tafsirul akal tadi yang pertama. Wa imma athara fihim dha'ful ilm, atau mereka itu ya athara fihim dha'ful ilm, kelemahan ilmu menguasai mereka. Wa tarku ta'allum, dan meninggalkan ilmu, meninggalkan mempelajari ilmu agama, itu penyebabnya. Aw athara fihim asyasatul mukhtalifah, atau yang memperangi mereka ya adalah siasat mukhtalifah, berbagai macam perpolitikan. Hatta gadau ma baina khair wa syar, hingga mereka berada di antara kebaikan dan kejelekan. Ta'rif wa tungkir, yang engkau ingkari mereka, dan engkau mengenali mereka dan engkau mengingkarinya. Illa man taba'al ilma sahih, kecuali orang yang mau mengikuti ilmu sahih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.